فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dilindungi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi hari-hari hidup kita yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa ditata dengan suasana ibadah yang lebih baik dan suasana kehidupan yang lebih mulia sehingga bisa mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup sampai dengan malam hari ini, dan alhamdulillah kita diberikan juga nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, dan sudah masuk saat ini ke tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah, dan masya Allah sekarang sudah masuk ke Jumat, ya malam Jumat waktu Indonesia bagian barat saat ini, dan sudah berubah tanggal ke tanggal 13. Dan ini adalah hari yang baik, Sayyidul Ayyam, Jumat, sunnahnya juga masya Allah menyertainya dengan pahala-pahala yang tidak sedikit, banyak bersolawat, ya baca surat Al-Kahf, yang baca Yasin juga silahkan, kemudian juga nanti siap-siap besok ada potong kuku, ya kemudian mandi, bersiap-siap menunaikan ibadah Jumat kita, dan semoga Allah menerima semua amalan kita insya Allah. Dan lebih daripada itu, teman-teman, sekarang ini terakhir kita memasuki hari Tashrik, ya, dan tidak banyak saat ini yang mengkaji apa di balik hikmah hari Tashrik itu. Kebanyakan sekarang hanya menghafal pada umumnya, walau tidak seluruhnya, ya, menghafal bahwa setelah hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar di hari ke-10, nanti ada tiga hari setelah itu disebut dengan Tashrik, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, tahunya kita haram puasa gitu kan, makan dan sebagainya, habisin ketupat, daging, kambing, sapi, dan semisalnya gitu ya. Nah, terbatas kepada aspek-aspek material fisikal. Adakah satu hal yang istimewa di hari Tashrik ini? Adakah sesuatu yang sangat penting, yang sangat esensial? Nah, itu malam ini kita mencoba untuk sedikit mengkaji, belajar bersama-sama mengaji. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan, semoga Allah kuatkan. Malam hari ini saya mencoba untuk bisa menyapa teman-teman, bukan sekedar karena rindu ya, secara live, dan sekuat mungkin insya Allah Allah berikan kekuatan yang terbaik. Namun saya ingin menyampaikan pesan Al-Quran yang sangat penting, karena ini hari terakhir gitu, jangan-jangan sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan esensinya, dan tugas kami untuk bisa menyampaikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan, berikan kemudahan kita untuk belajar. Dan saya coba tampilkan di antara kitab tafsir, biasanya kita kan sudah sampaikan yang Ibnu Katsir sudah, ya. Kemudian juga tafsir Jalalain juga sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada tafsirnya Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib juga sudah kita sampaikan. Nah, ini di antara yang saya sempat kaji juga, kita dapatkan tafsir Al-Wasit, ya. Tafsir Al-Wasit Al-Qur'anil Karim karya Syekh Muhammad Sayyid Pontawi. Ini mantan Syekh Al-Azhar. Ya, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah pernah mengaji langsung pada beliau di Bu'oth, ya, Madinatul Bu'oth di Kairo di Al-Azhar. Jadi sempat saya belajar tahun 2006 langsung dari beliau, dan saat ke Iskandaria, Alexandria juga saya ikut pada saat itu. Jadi libur di Tripoli, kami ke Kairo, ke Al-Azhar, dan di antara programnya saya mengaji kitab ini. Sampai pulang dihadiahi 30 juz. Alhamdulillah, ya. Nah, ada satu ayat yang istimewa, nanti kita akan bahas bagaimana pandangan para ulama yang dikumpulkan di kitab ini, ya, Tafsir Al-Wasit, juga nanti pendapat Al-Mu'allif Syekh Muhammad Sayyid Tontawi terkait dengan ayat yang akan kita bahas tentang spesialisasi atau keistimewaan, lebih enaknya keistimewaannya, bisa kita katakan spesialnya boleh, ya. Spesialnya atau keistimewaan hari Tashrik 11, 12, 13, Dzulhijjah yang sekarang kita ada di hari terakhirnya. Langsung saja teman-teman, dalam rangkaian paket ayat haji, jadi saya sebut paket ya, itu dari ayat 196 ya tepatnya sampai dengan 203 kalau dibuka dari Al-Baqarah, ya, belum nanti nyambung ke surah Al-Hajj, surahnya khusus di surah ke-22. Jadi saya ingin bawa sesuatu konsepsi yang umumnya dulu, yang dari keumuman ini nanti ada detailnya, tapi di balik yang umum ini banyak hikmahnya dan juga ada sebagian dari rangkaiannya yang didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat 196 sampai dengan 203. Nah, di 203 ini yang terkait dengan bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Allah berfirman, teman-teman kalau sudah ada mushaf bisa dibuka atau yang tersambung dengan aplikasi Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 203. Kalau di mushaf standar paling kiri ya, sebelah atas kalau kita buka begini. Pas paling atas gitu ya. Jadi sebelahnya sini berarti ya, paling kiri paling atas dengan bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Baik, saya terjemahkan dulu ya, terjemah bebasnya, tekstualnya, kemudian setelah itu kita lihat tafsirnya. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Kemudian ketika engkau telah menyempurnakan ya dari mulai wukufmu, kemudian setelah itu juga ada di Muzdalifah ya, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu engkau bersiap-siap juga untuk melontar ya, bersiap-siap masuk hari ke-10 kan dari Muzdalifah kita lontaran pertama itu ya, kemudian setelah itu bisa kita siapkan diri kita mau langsung tawaf ifadah atau kita bersiap untuk juga mengakhirkan tawaf ifadah dan mendahulukan untuk lontar jamarat di hari-hari yang disebut dengan ayyamu Muna. Ya, hari-hari untuk kita berada di Muna atau ada juga yang menyebutnya dengan Mina untuk menyiapkan diri melontar jamarat. Nah, maka apa yang dilakukan di situ kata Allah, setelah engkau memperbanyak zikir, berdoa, lontar jumroh yang pertama itu ya, setelah Anda dari Muzdalifah itu yang menghadap ke arah kiblat, Anda berdoa, di antara doanya ada yang di Al-Baqarah 201 itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 202-nya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kenapa saya sebutkan ayat 201, 202 sebelum 203? Karena ada wawu nanti kita lihat di tafsir ya. Nanti wawunya ataf. Wawu ataf ini menghubungkan informasi yang disampaikan dengan kejadian atau informasi sebelumnya. Jadi ketika Allah menyampaikan wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maksudnya setelah engkau selesaikan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya dalam ritual haji ini, ada lagi nanti rangkaian selanjutnya yang ini menjadi puncak juga di antara ibadah haji yang ditunaikan. Apa itu? Ibadahnya berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzkurullaha, dan tingkatkan kembali zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung yang telah ditetapkan oleh syariat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 hari ya. Dari mana tahunya 3 hari ini? Bacakan teruskan ayatnya. Ya. Kemudian faman ta'ajjala fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, siapa yang memiliki ketergesaan, siapa yang ingin menyegerakan ya, karena ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Misalnya kalau konteks sekarang ada jadwal kepulangan kita yang sangat mendesak pada waktu itu, sehingga harus kita mengambil bagian yang pertama di batas 2 hari gitu ya. Jadi ibadah ini jumlahnya 3 hari zikir ini, nah, tapi dari 3 hari ini bisa dibagi 2. Siapa yang ingin menyegerakan ya kan, bisa dengan mengerjakan, menuntaskannya dalam 2 hari. Ya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi, siapa yang punya satu hal yang sangat mendesak, dia bisa mengerjakan ibadah ini selama 2 hari. Kemudian faman ta'akhkhara fala itsma alaihi, siapa yang ingin juga mengakhirkan atau sampai dengan 3 hari, maka enggak ada masalah. Kata Allah silahkan. Ini zikirnya ada pilihan. Ada 2 hari, ada 3 hari. Kalau ingin Anda mengerjakan 2 hari karena kondisi tertentu harus disegerakan Anda mengerjakan sesuatu, sehingga setelah itu misalnya tawaf ifadahnya belum ya, kalau kita kan ada yang dibagi gelombang kedua itu kan langsung ke Mekah kan, belum ke Madinah, belum siap kepulangan ya. Nah, itu silahkan bisa mengambil yang pertama pilihannya. Nah, disebut dengan nafar awal namanya. Ya kan? Kemudian ada bisa menyempurnakan sampai dengan yang ketiga. Yang dua ini bukan berarti enggak sempurna, tidak. Ya, menyempurnakan maksudnya bilangannya sampai dengan ada yang 3 hari boleh. Ya, itu disebut dengan nafar akhir. Ya, ada yang menyebut nafar tsani, tapi saya cenderung dengan nafar akhir. Karena kalau tsani nanti ada tsalis, ada rabi dan seterusnya secara bahasa. Ya, sama dengan rabi'ul awal, rabi'ul akhir, bukan rabi'ul tsani. Karena kalau rabi'ul tsani nanti ada rabi'ul tsalis, rabi'ul rabi dan seterusnya. Jadi, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi, siapa yang ada keperluan mendesak dan ingin menyegerakan boleh selama 2 hari mengerjakan ibadah ini. Atau man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa, siapa juga yang ingin ngambil 3 hari boleh. Yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan ketakwaan dari esensi ibadah ini, meraih takwa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, karena itu dengan bekal takwa yang telah diraih itu, tingkatkanlah takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan sadarilah olehmu, ketahuilah bahwa dengan bekal takwa itu, jaga dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bawa pulang bekal takwa ini sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga betul. Nah, ini dari terjemahannya udah dahsyat teman-teman sekalian. Hah? Sekarang mari kita bahas rahasianya. Ya, kita bahas rahasianya. Saya bacakan dulu ya tafsirnya. Nanti dari sini saya akan perdalam dari waktu yang mungkin kita bisa kaji di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab ini, wa qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditetapkan, yang terhitung. Ma'tufun ala qawlihi taala, pertama hukum ayat ini ma'tuf diikutkan ala qawlihi taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, ya, maka ini dikembalikan dulu, diikutkan kepada hukum yang terdapat di Quran surah Al-Baqarah sebelumnya. Dari ayat ke ini, dari ayat 200 201 202, yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau kita mau dari 200-nya, maka kita masuk ke fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau engkau telah selesai dari manasik yang pertama itu, ya, fa idza qadaitum manasikakum, kalau engkau selesaikan manasik yang pertama, maksudnya wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ngambil kerikil yang bagian pertama untuk melontar, ya, lontar jumrah untuk yang pertama saja, yang Aqabah saja teman-teman sekalian, sebelum nanti yang Ula, Usta, Aqabah, nanti yang 3 hari setelah itu. Jadi kalau Anda telah selesaikan itu, kemudian menghadap ke arah kiblat untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Anda banyakin doa. Banyakin doa, baik nanti teruskan ke tawaf ifadah atau Anda menunggu untuk nanti ke Muna, gitu kan? Apa doa yang Anda sampaikan? Nah, di sini nanti ada dua golongan. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Ini hati-hati kalau Quran sebutkan pasti terjadi. Ada orang yang memang orientasinya dunia. Nah, jadi waktu haji pun memang mohon maaf, tapi ini untuk perbaikan kita semua. Apalagi nanti ada yang jemaah haji yang sedang sekarang masih berlangsung, ya. Nanti kita minta doa dan kita doakan juga dari sini supaya Allah menerima hajinya, ya, dengan baik. Nanti kita minta doa juga ke teman-teman supaya kita di sini dimudahkan mengatasi pandemi, bisa kuat, ya, dimudahkan rezeki, disehatkan, dilindungi dan diberikan kemakmuran dalam kehidupan yang lebih luas, gitu kan? Nah, dalam konteks ini, tapi ada disinyalir kata Al-Quran, orang berhaji itu memang hanya untuk mengentaskan kebutuhan dunia. Jadi hajinya dijadikan wasilah. Ya, memang nggak salah, tapi sayang nanti ada yang kurang sempurna kata Al-Quran. Jadi misalnya saya pengen haji, nanti di sana saya mau minta supaya pekerjaan lancar. Ya, supaya dapat kedudukan, promosi jabatan, begitu mau apa, dapat jabatan atau nanti kira-kira masuk kualifikasi, masuk kandidat, saya haji dulu gitu kan, atau umroh, di situ saya mau minta kepada Allah supaya saya yang dipilih misalnya kan, atau misalnya ada proyek, nah, sekalian haji sekalian minta di situ gitu. Jadi sudah disinyalir oleh Al-Quran ada yang demikian. Ya, faminan nasi, maka di antara orang-orang itu yang ada di sana, may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang mohon untuk kepentingan dunianya supaya bagus, baik, gitu kan? Wamalahu fil akhirati min khalaq, wamalahum fil akhirati min khalaq. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wamalahu, enggak pakai hasanah tuh. Ya, lihat di ayat 200 itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wamalahu fil akhirati min khalaq. Dan ada di antara segelintir manusia meminta kepada Allah hanya untuk kemaslahatan dunia saja. Ya, sementara dia tidak mendapatkan bagian akhirat. Jadi mohon izin, maaf sekali ya. Jadi apa yang diminta itu dunia, tapi karena dunia dia minta, ya mungkin Allah kabulkan, tapi nggak ada nilai akhiratnya. Ya, boleh jadi terkait dengan pelaksanaan hajinya, atau boleh jadi terkait dengan ketika Allah memberikan jawaban dari doa Anda itu. ya, terus dapat harta, dapat kedudukan, tapi tidak ada bimbingan untuk menggunakan kedudukan atau harta itu atau bahkan ilmu dan sebagainya kepada apa yang Allah ridai. Mungkin hanya ngejar dunia, dunia, dunia, dunia, tapi nggak ada nilai akhiratnya gitu. Nah, oleh karena itu dulu pernah terjadi, apalagi jahiliyah. Jahiliyah kan memang mereka diluruskan kemudian dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW datang, diluruskan kembali supaya berhaji benar. Mereka itu kan cuma keliling-keliling, ada yang tepuk tangan, ada yang nggak pakai pakaian, terus dagang-dagang aja gitu. Nah, kata Allah, kamu sudah beriman, jangan seperti itu. Karena iman kamu itu akan membedakan dirimu dengan yang belum beriman. Iman kamu itu adalah kunci pembuka akhirat. Karena orang mendapatkan kemuliaan di akhirat itu dengan imannya. Awas, hati-hati. Iman itu yang akan memberikan nilai kepada amal perbuatan kita menjadi soleh. Ya, jadi kalau tanpa iman, amal nggak jadi soleh. Cuman amal saja. Perbuatan saja gitu ya. Mau dipandang baik oleh manusia ataupun tidak. Tapi ketika diisi dengan iman, iman itu yang menjadikan perbuatan jadi soleh. Makanya orang beriman, sering saya katakan, iman dalam tubuh kita itu kalau dia nggak dihinggapi penyakit dan benar, itu akan membimbing keadaan tubuh kita berbuat yang baik-baik. Mata menatap yang baik. Nggak mau kalau menatap yang jelek tuh tiba-tiba ada dorongan palingkan gitu kan. Kemudian lisan, telinga, sampai ujung kaki. Karena itu sering saya katakan bahwa di Quran itu fungsi tubuh kita itu banyak diawali dengan kalimat iman dulu. Untuk menunjukkan keimanan kita itu memberikan sebuah perbedaan dalam bentuk sifat dan sikap kita. Nah, kembali kepada ayat ini, ya, kembali lagi teman-teman, wa minhum ayat 201, may yakunu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka sebagiannya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang benar, berhasil tuh. Ya, dari manasik yang pertama itu, ritual pertama, wukufnya benar. Kemudian di Muzdalifah zikirnya juga benar, gitu kan? Awas, awas, hati-hati, karena di Muzdalifah itu zikir. Fadkurullaha indal masyaril haram, gitu kan? Hati-hati tuh. Jadi, kalian kalau sudah selesai di Arafah, gitu kan? Fadkurullaha indal masyaril haram, maka zikir di masyaril haram, maksudnya Muzdalifah. Jadi bukan ngobrol, bukan ini, bukan cuman tiduran, gitu kan? Zikir. Nanti dari zikir itu ada kontemplasi yang pernah saya ajarkan, lihat di fikih haji ya, biar kita agak cepat melompatnya, nggak terlalu panjang dan banyak nanti melebar. Nanti setelah itu, dari zikir itu ada kesadaran, terus memperbaiki diri yang digambarkan lewat ritual lontar akobah itu, sehingga ada perubahan pada diri. Nah, ketika berubah, dia sadar, wah, saya ini hidup pasti akan meninggal, saya pasti akan pulang kepada Allah. Apa esensi kehidupan ini ya? Nah, apa yang dibawa bekal saat menghadap kepada Allah ya? Apakah punya nilai di hadapan Allah? Berarti saya bukan cuma mikirin dunia, akhirat juga harus saya pikirkan. Gimana kalau saya meninggal? Gimana kalau saya dihisab nanti? Bekalnya apa? Maka dia bermohon dengan kesadaran itu, ya Allah, berikan petunjuk dari sisa hidup saya supaya lebih baik. Berkah ya Allah, kesuksesan dunia ini mengiringi kesuksesan akhirat saya. Maka kalimat Qur'annya dibimbing kita. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya kan? Dunianya baik, hasanah, punya nilai baik yang nanti menjadi bekal akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan karena bekal dunia yang baik ini memberikan sebuah dorongan bekal akhirat yang baik, dan dengan kebaikan itu dia aman dari ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman akhirat. Ya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, kata Allah, itu pilihan Anda. Anda diberi ikhtiar, silahkan. Ya, ikhtiar dengan imannya, dengan akalnya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Allah tuh begini, saking sayangnya dikasih petunjuk gitu. Itulah petunjuk Allah berikan kepada kita. Walaupun manusia punya ikhtiar, Anda punya pilihan. Ikhtiar itu pilihan. Ya, Anda pilihan mau ikut ta'lim malam hari ini, atau Anda ingin kerjakan kegiatan lain, Anda mau baca Quran, mau baca Koran, mau ini, itu ikhtiar Anda. Tapi masing-masing punya konsekuensinya. Laha makasabat wala wa'alaiha maktasabat. Ya, nanti ada konsekuensi mengerjakan yang baik begini, yang tidak baik seperti ini, yang soleh begini, yang salah begini. Kata Allah, bagi yang berhaji pun kalau Anda cuma dunia saja, ya, itu pilihan Anda. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Anda mendapat bagian dari doa Anda, seperti itu. Ya, tapi jangan lupa, yang minta dunia akhirat pun Allah akan berikan. Ya, wallahu sari'ul hisab, dan itu akan cepat balasan yang menunjukkan bahwa mustajab tempat-tempat di masyairul haram itu. Ya, di tempat-tempat kita beritual haji itu, tempatnya mustajab, semua mustajab. Karena itu sering kan kita nitip doa ya, bagi yang di sana, tolong doakan di Arafah, tolong doakan, dan sebagainya. Nah, itu cepat dijawabnya. Nah, ini kemudian dikorelasikan, ini ma'tufun ala qawlihi ta'ala. Jadi, setelah Anda semua selesai ini, dan Anda memohon kepada Allah, ya kan, untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, di situ kan kita harus merenung. Ya, bukan cuman sekedar minta, tapi kita juga harus berevaluasi diri. Ya, Anda meminta jadi baik, kan kita mengevaluasi sejak di Arafah, apa yang menjadikan kita belum baik ini? Ya kan? Kenapa saya merasa bahwa saya belum dekat dengan Allah? Jalannya belum sempurna. Kan kita selalu mengatakan saya tidak sempurna. Bahkan dalam seremonial sering kita katakan mohon dimaafkan kalau ada kesalahan selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Walaupun saya selalu seringkali suka bertanya, kenapa sengaja berbuat salah? Kalau sengaja kan direncanakan gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa lah, itu kan bagian dari kehidupan gitu. Artinya terjadi dan disadari, alhamdulillah, dan mau dievaluasi serta diperbaiki. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita ingin berkata, setelah Anda punya visi perbaikan kehidupan, setelah itu kan Anda harus mencoba untuk memberikan peta, kan peta jalan untuk ke depan, sehingga berharap lebih baik lagi. Ya, Anda berharap, ah setelah ini saya ingin bermohon, sudah berdoa pada Allah, saya berharap lebih baik untuk ke depan, sisa hidup saya harus lebih baik. Kemarin saya ada yang kurang, nanti saya perbaiki. Nah, harapan untuk meraih sesuatu yang sangat diinginkan itu secara singkat kita katakan namanya munah. Muna, ya makanya nanti di ilmu balaghah misalnya ada tamanni, misalnya kan harapan terhadap sesuatu gitu. Ana atamanna an takun kita kita, saya berharap Anda akan begini begini begini. Nah, itu akar kata dasarnya yang paling awal, mengharap sesuatu untuk bisa diraih, disebut dengan muna namanya. Nah, makanya setelah kita tuntas ya pada manasik yang sebelumnya itu Muzdalifah, lontar jumrah, Aqabah, terus kita berharap pengen jadi lebih baik ya. Ada juga yang mengerjakan tawaf ifadah dulu diawalkan, nanti ada yang diakhirkan, maka dia menuju Muna namanya. Ada yang menyebutnya dengan Mina. Kalau Mina itu fisikal, bukan Mina, kalau itu pelabuhan ya. Saya mohon izin, saya nggak menulis dulu ya, karena naik turun masih menyeimbangkan dulu kemampuannya untuk bisa bergerak dan berpengaruh kepada apa penyampaian. Jadi ada Mina, Mim, Ya, Nun, Alif, Hamzah, kalau itu pelabuhan. Tapi ada Mina, Mim, Nun, Alif bengkok gitu ya. Nah, itu ada yang baca Mina, ada yang baca Muna. Kalau kita baca Mina itu fisikalnya secara material, karena di situ biasanya ada bagian tempat situ untuk penyembelihan sehingga darahnya tumpah. Ya, ya hewan disembelih kan tumpah ke bawah mengalir, itu disebut Mina namanya. Jadi sudah mencakup dua aspek, penyembelihan ya, kemudian yang satu lagi Muna, harapan untuk meraih sesuatu. Cuman di konteks kearaban kekinian itu seringkali diserupakan istirak fil makna. Jadi sekarang orang nyebut aja Mina, Mina, Mina gitu kan. Nah, itu kemina, kemina, mabit di Mina gitu kan. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau kita mengambil yang paling tepat Tumuna namanya. Ya, ada di bahasan kita bahasa Arab juga ada spesifik mengkaji itu namanya al-akhtha al-lughawiyyah asy-syai'ah. Ya, tapi bukan istirak lafzi atau istirak fil makna, ini kesalahan-kesalahan yang umum ada di masyarakat yang tidak disadari bahwa itu keliru. Ya, kalau bahasa kita salah kaprah gitu ya, salah tapi sudah kaprah, terlanjur banyak di masyarakat. Seperti misalnya mabruk ya, ada orang promosi jabatan, alhamdulillah mabruk akhi, mabruk, padahal mabruk itu unta duduk tuh. Yang benar mubarak gitu. Yang benar mubarak, yang benar malah yang kelola jenang di Kudus ya, mubarak, masya Allah. Ini mabruk itu unta duduk atau tentara sedang latihan begini tuh ya, karena di seperti unta begini duduk itu disebut mabruk namanya. Ya, dari barakah yabruku. Tapi kalau barakah yubariku itu ucapan doa dan selamat ya, yes, atas dapatnya sesuatu, semoga diberkahi di tempat itu. Tapi kalau ini tidak, ini bukan masuk dalam akhtha lughawiyyah syai'ah, tapi istirak fil makna yang dari sini. Nah, kadang-kadang ada makna yang dipahami orang kekinian itu serupa, padahal kalau kita ngaji detail di bahasanya itu mungkin lebih dimaknai dengan muna. Muna, harapan untuk meraih sesuatu yang sangat diinginkan. Apa korelasinya? Pakai wawu aja tuh di Quran, masya Allah, Allahu Akbar. Allah hanya menggunakan huruf wawu untuk menunjukkan makna ini. Nah, jadi orang-orang yang telah manasik sebelumnya, terus pengen berharap jadi lebih baik, maka Allah berikan jalan, datang ke Muna dia, ya, untuk mewujudkan harapan itu, saya pengen lebih baik lagi, saya pengen berubah, gitu kan? Nah, ini termasuk inti yang sangat luar biasa. Maka apa kata Allah? Wadhkurullah. Kamu kalau ingin jadi lebih baik seperti yang kamu minta dalam doa itu, buktikan oleh kamu. Ini saya kasih jalan. Ya, saya kasih syariat-syariat itu jalan. Saya kasih jalan ini. Ini ibadahnya, ritualnya. Ambil hikmah dari ibadah ini. Apa itu? Wadhkurullah. Tingkatkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'dudat. Ya, pada hari-hari ini. Jadi Allah kasih waktu sebelum menyempurnakan keseluruhannya ini, puncak-puncak akhirnya ini, ya. Apalagi yang telah tawaf ifadah, ini puncaknya terakhir nih. Ya, sebelum kita bersyukur pada Allah keseluruhannya. Ini puncaknya. Kata Allah ini penentuan nih untuk kamu membuktikan diri dengan doamu. Pengen atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah itu. Ya, maka apa yang harus kamu lakukan? Kata Allah, saya kasih waktu nih sampai 3 hari. Boleh kalau ingin cepat-cepat, kamu 2 hari nafar awal. Kalau kamu ingin merasa ada yang perlu diperbaiki lagi, sampai 3 hari batasnya. Ya, maka apa ibadahnya? Wadhkurullah, zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Maka tingkatkan zikirmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Again? Teman-teman sekalian, sebelum saya baca tafsir, saya ingin terangkan dulu ya, sampai ke esensi yang pentingnya, lalu kita nanti baca ini ya, supaya langsung maknanya kita tangkap. Di sini, Allah memberikan sebuah jalan dalam bentuk ibadah. Ya. Dan ibadah ini ditempatkan langsung sebuah tempat sesuai dengan harapan doa kita. Mudah. Kamu berharap, kamu bermohon, buktikan ini. Gimana membuktikannya? Saya kasih jalan, kata Allah. Ah, karena itu kita menetap sementara di situ. Dalam bahasa Arab, menetap itu ya disebut dengan mabit namanya. Secara singkatnya begitu. Bata ya gitu, mabit, tempat untuk menetap. Ya, sementara waktu. Jadi ada yang sifatnya bisa lama, tapi tetap sementara. Ya, sementara. Karena itu rumah kita disebut bait namanya. Ya, bait, jamaknya buyut atau biut. Ya, bisa pakai dhammah buyut, bisa pakai kasrah biut. Ya, jadi dari kata bait, tempat kita untuk tinggal, tapi sementara. Walaupun Anda tinggal 15 tahun, 20 tahun sampai meninggal. Meninggal itu kan sementara, artinya kita tinggalkan. Itu kan baik singkat ataupun jangka waktu yang panjang, tapi sementara. Ya, bahwa kita akan meninggalkan itu. Di dunia kan walaupun Anda bikin istana, macam-macam, dia koser ataupun bait, rumah, luas, besar, kecil, dan sebagainya. Tetap pada akhirnya kita akan meninggalkan itu, kita akan pulang. Baik jangka waktu pendek atau panjang. Karena kita menetap di situ, sementara waktu, maka kita sering mengatakan mabit. Mabit di Muna. Tinggal sementara di Muna. Berapa hari? Berapa lama? Ya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Liman ittaqa. Waktunya 3 hari. Ya, kalau sudah ada yang mendapatkan hasil 2 hari, boleh, silahkan. Ya, kalau ada kegiatan yang ingin dilakukan. Tapi kalau belum teraih, kata Allah diberi waktu sampai 3 hari. Ya. Apa raihan itu? Ini yang mau saya katakan, teman-teman sekalian. Apa yang mesti kita dapatkan di situ? Nah, puncaknya liman ittaqa. Jadi zikir yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan saat mabit ini harus mampu menjadikan kita itu ya meraih takwa. Bertransformasi menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi puncak utamanya teman-teman sekalian, kita beribadah di Muna itu dengan berzikir, dengan mendapatkan takwa. Supaya teraih takwa itu. Begitu takwa itu dapat, hari kedua Anda bisa selesaikan. Ya, selesai haji Anda. Kalau belum tawaf ifadah, tawaf ifadah. Kan? Tapi kalau Anda belum bisa mendapatkan itu, beri kesempatan sampai hari ketiga. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang telah meraihnya. Ya ittaqa ya taqwa itu kan telah meraih takwa. Ya, telah meraih takwa. Nanti kita akan bacakan tafsir dan saya jelaskan lebih detail ya. Jadi ibadahnya zikir kepada Allah dan parameter keberhasilan zikir ini takwa didapatkan. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Zikir itu kan banyak. Zikir itu banyak. Menyebut Allah pasca salat kita menyebut Allah kan? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, termasuk kita sekarang banyak menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zikir. Ya, seperti Allah sampaikan di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-4, ya, An-Nisa ayat 103 kan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau telah tuntaskan salat itu, bergegas zikir pada Allah. Ya, baik engkau dalam posisi berdiri, sambil jalan, dudukkah, santai, ataupun bahkan dalam keadaan berbaring, sakit, dalam isoman sakit, atau di rumah sakit, gak menghentikan kita untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir. Baca Al-Quran, zikir. Ya, Quran surah 15, ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidhan. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Berdoa. Ya, Quran surah ke-7, Al-A'raf, ayat 205. Ya, Allah menyampaikan, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُلَ جَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silahkan berdoa. Zikir kepada Allah. Jadi saat kita berdoa itu kan kita menyebut Allah. Minta sama Allah. Ya, ya silahkan mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dalam hatimu yang paling dekat. Sebut zikir. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, sholat, zikir. Sholat itu zikir. Ya, Quran surat Taha misalnya. Surat 20 ayat ke-14. إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Ya. Sungguhnya saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya, maka buktikan ya pengakuan Anda kepada saya itu dengan menyembah saya. Lewat apa? Salat. Ya, salatlah kalian sebagai zikir kepada saya, untuk ingat kepada saya. Jadi, salat zikir, baca Quran zikir, ya, kalimat thayyibah zikir, ya, kemudian juga berdoa zikir. Ini kita sempurnakan itu untuk perbaikan kita. Dan muhasabah pun zikir untuk memperbaiki diri kita. Bukankah salat memperbaiki diri kita? Makanya kalau orang salatnya benar kan kata Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar, ya akan tercegah sumber keburukan. Jadi ketika kita di Muna, tingkatkan sholat. Sholat sunnahnya bukan cuma fardu, sholat sunnahnya gitu kan. Dan lain-lainnya, malamnya bangun kita, tahajud kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita dan sebagainya. Ya, lalu evaluasi diri, ingat-ingat. Selama ini apa yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ada diri kita sendiri kan? Ya, ini mohon maaf kalau berbuat salah itu kan kadang-kadang bukan pengaruh faktor eksternal, tapi ketidakmampuan kita menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Ya, kita diajak orang misalnya, ada orang ngajak untuk korupsi, untuk mabok, untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya. Ajakan itu kan bisa kita tolak kalau kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita dengan cara yang bening. Ya kan? Tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita ini yang menyebabkan kita terbawa oleh arus. Ya, maka yang pertama kita harus kendalikan diri kita. Nah, hal terbesar jadi tantangan dalam hidup kita secara singkatnya disebut aqabah namanya, secara singkatnya. Ya, kalau itu bisa kita kendalikan, nanti ada faktor kedua yang terdekat tuh, lingkungan kita. Kadang pulang, wah situasi pandemi ini kehidupan menurun, lihat kita bisa nggak bisa makan gini-gini dan sebagainya, ayo nyuri aja, oh udah mulai itu ya. Ada yang bisnis kan ya, awalnya adzubillah itu ada yang bisnis tabung oksigen diisi dengan bukan oksigen pas pengisiannya ya, pengisian ulang, awalnya adzubillah, Allahu Akbar. Ada yang jualan ini jualan itu, tega mengambil keuntungan di tengah situasi yang sangat menyulitkan dan sebagainya gitu. Itu kan godaan-godaan kadang datang dari sekitaran, dari faktor misalnya dari dekat, di rumah dan sebagainya ya. Nah, ada yang faktor jauh. Faktor jauh itu yang bukan kolega kita sendiri di rumah, tapi kita kenal misalnya di kantor, ngajak korupsi, ngajak berbuat yang buruk, ngajak ambil keuntungan di tengah situasi yang sulit, macam-macam, itu jauh. Faktor lingkungan terdekat disebut dengan usta, sekitaran. Ya. Lingkungan terjauh disebut dengan ula, gambaran umumnya gitu kan? Gambaran umumnya. Ulal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada diri kita, ada lingkungan terdekat, ada lingkungan jauh. Itu yang menyebabkan kita kadang jauh dari Allah. Ya kan? Ya, diri kita kan? Diri kita sendiri. Lewat apa tuh? Nah, lewat nafsu. Nafsu dimanfaatkan setan. Jadi setan tuh kalau menggoda itu ke diri kita dulu. Ya, kalau bisa dikuasai dari nafsu, dari sifat fujur, fa'alha maha fujur rahawa taqwa. Kalau sifat fujurnya, nafsu dikuasai, ya sudah dengan sendirinya akan maksiat. Gak perlu orang lain sebagai katalis. Maksiat sendiri malah ngajak orang. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri lewat orang lain, seperti persis Nabi Ibrahim ketika akan mengerjakan manasik digoda pribadinya, bisa lolos oleh beliau, udah lempar, dilempar setannya, lolosnya godaannya datang kepada istri beliau ya, Sayyidah Hajar, kemudian dilontar dari situ datang kepada anaknya Ismail ya alaihimussalam jami'an ya, supaya nggak jadi disembeli, supaya nggak menunaikan manasik dan sebagainya, ini dilontar. Jadi ada faktor dekat kadang pada diri kita, ada faktor lingkungan sekitaran kita di keluarga, ada faktor jauh karena macam-macam sebabnya. Karena itu kita mesti taklukkan itu semua. Maka dibuatlah kemudian dijalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Apa di antaranya? Di antara jalan itu langsung ditunjukkan sebuah hikmah lewat ritual. Jadi ingat ya. Ingat. Semua ibadah itu ada hikmahnya. Ada esensinya. Dan itu melekat pada fungsi Nabi. Jadi Nabi itu saat diutus oleh Allah, diangkat langsung menjadi rasul, membawa risalah, itu fungsinya teman-teman sekalian melekat 4 fungsi. Dari doa Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa di samping Ka'bah setelah tuntas merekonstruksi Ka'bah dengan izin Allah. Jadi meninggikan kembali atas perintah Allah. Lalu berdoa di samping Ka'bah di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim, satu ayatika, dua, wa yu'allimuhumul kitabah, tiga, wal hikmah, empat, wa yuzakkihim, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti kelak mohon utus seorang rasul, seorang nabi dari lingkungan di sini, dekat Ka'bah lahirnya. Dan Rasul ini Rasul termulia, karena itu lahirnya pun di tempat yang mulia. Ya, nggak ada Rasul, Nabi, Rasul lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini didoakan oleh kakek buyutnya itu sejak kurang lebih 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai ke Adnan itu yang disepakati, ke atasnya ada ikhtilaf. Tapi kurang lebih 29 generasi sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam jami'an. Jadi berdoa, 4 permohonan tuh. Dan dahsyatnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan 4, dijawab 5 oleh Allah. Jadi yang berdoa 2 Nabi, minta 4 fungsi ya untuk nanti risalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah jawab, jadi 5 jawabannya. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita bandingin, kita baca Quran, kaji, dapatkan semua kemuliaan itu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, Nabi Musa itu kan saat akan ke Fir'aun, berdakwah ke Fir'aun, itu kan berdoa. Kita hafal kan doanya di surat Thaha itu. Qala Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu beliau berdoa dulu Karena Fir'aun tahu sendiri kasar menghardik ini. Jadi supaya minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku, dadaku, supaya kalau dihardik apa bisa menahan, enggak banyak berpengaruh, sehingga risalah dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Wa yassir li amri, ringankan urusanku, ya. Dan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kemudian lancarkan, nanti aku bisa berdakwah, menyampaikan risalah, nanti minta Harun, ya, Nabi Harun alaihissalam sebagai juru bicaranya juga, karena Nabi Musa nanti pernah ada kisah, ya, lisannya ada yang mengatakan gagap, ada yang mengatakan juga terkena ujian saat kecil, karena saat akan dibunuh oleh Firaun itu diuji dulu, ini anaknya benar enggak nih, ya, jangan-jangan dia sudah mengerti, sudah paham akan jadi penghancurku atau seperti anak biasa. Maka dalam salah satu kitab itu para ulama pernah mengilustrasikan, berikan gambaran kepada kita, maka diuji dia. Ada yang menyebutkan antara apel, buah dengan bara. Ya, maka diberi petunjuk oleh Allah, diilhamkan pada anak itu untuk memilih bara kecil, ya, terus mau masuk ke mulut itu sedikit masuk, maka ada sebagian yang terluka gitu, dan itu terbawa ke saat bicaranya. Dan di situ menyadari Firaun, oh, ini anak-anak biasa, enggak bisa ngancurin istana saya gitu kan. Nah, itu ada kisah demikian. Nanti saat kita bahas lagi, ya, genealogi Yahudi itu nanti saat saya sudah mulai pulih lebih enak kita bahas, karena itu sangat panjang dan referensinya juga lumayan. Jadi kalau saya tuliskan, ini kalau agak turun naik ini masih belum sempurna. Balik lagi, ya. Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi syrahli sadri, sebelum berangkat. Berdoa dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Rasul terjawab. Nabi Muhammad enggak minta dijawab. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad enggak minta, turun langsung satu surah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan keadaan hati dan dadamu? Makanya Nabi Musa itu dilontar oleh Firaun dengan kata-kata makian dan sebagainya. Ya, sabar. Nabi Muhammad bukan cuma dengan kata, dilontar dengan batu di Taif. Sabarnya luar biasa. Datang malaikat penjaga dua gunung yang menghancurkan, kata beliau, la fa innahum qaumun la ya'lamun, jangan lakukan. Ya, mereka enggak sadar saja, belum tahu. Kelak insyaallah akan muncul dari bumi Taif laki-laki, perempuan, anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa itu dikasih hadiah Isra Mi'raj deh, ya. Nabi Musa berdoa, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Nabi Muhammad enggak doa turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Dan saya kembali, ya, biar enggak terlalu panjang. Saya kembali, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa, 4 dijawab 5. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Ya, paling kanan agak ke bawah. Wa kama arsalna fiikum rasulan minkum, ya. Jadi waktu doa dulu itu dijawab oleh Allah. Ya, kadang-kadang doa kita itu, teman-teman, bukan berarti kita harus dapatkan. Mungkin generasi kita, ya Allah jadikan keluarga saya ahli Quran. Mungkin generasi ketiga, keempat, ya, yang jadi kiai cucu yang kelimanya misalnya. Bisa jadi. Bisa jadi demikian. Ya, kama arsalna fiikum, sebagaimana telah aku kabulkan, aku utus untuk kalian seorang rasul. Rasulan minkum, dari kalangan kalian itu, yang ada di penduduk Mekah disampaikan oleh Allah. Duh, lahir di situ, dekat situ. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Satu. Wa yuzakkikum. Dua. Wa yuallimukumul kitaba. Tiga. Wal hikmah. Empat. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lima. Dan mengajarkan pada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Jadi lima. Tapi di antara lima ini ada yang konsisten. Apa? Wal hikmah. Jadi risalah itu, ya, yatlu alaikum ayatina. Satu. Ayat-ayat Allah Al-Quran di sini. Nabi ditugaskan menyampaikan wahyu Allah, ya, dalam bentuk panduan kehidupan, hudalinnas, itu berupa Al-Quran. Makanya isi Quran disebut ayat semua. Kemudian yang kedua apa? Ya, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Quran ini. Satu, membacakan, maka Nabi bacakan, bacakan, bacakan, sahabat mendengar bacaan, menghafalkan, dan lalu diajarkan kandungannya. Ini, ya, maknanya begini, begini, begini, begini, begini. Ya, pengajaran itu nanti dalam bentuk sunnah namanya. Ya, seperti sholat, turun Quran misalnya, mujmal bentuknya. Mujmal, wa aqimus shalah, Al-Baqarah 43, tunaikan sholat. Ya, bagaimana tafsir detailnya, bagaimana gerakannya, maka dijelaskan oleh Nabi lewat sunnah Nabi. Oh begini, dari mulai engkau wudu menghadap kiblat, dari mulai kemudian takbir sampai selesai salam, ya, tuntas. Ya, yu'allimuhumul kitab, ya. Kemudian apalagi setelah itu, bukan cuma mengajarkan begini caranya, tapi wal hikmah, hikmahnya apa, esensinya apa, ya. Maka turun ayat kan, inna sholata tanha 'anil fahsyai wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, secara gampang membuat Anda jadi baik. Itu baru satu, ya, membuat Anda jadi baik, jadi bikin kamu baik. Tapi apakah semua orang itu sholat akan baik? Belum tentu, kalau nggak benar ngerjakannya. Makanya mesti paham. Diberikan oleh Nabi ini, maknanya begini, esensinya begini, ada isyaratnya, hikmahnya ada. Dan hikmah itu besar ilmunya, besar sekali. Ya, didapatkan dengan banyak hal itu, terutama kedekatan dengan Allah. Ya, ada maknanya, kenapa takbir itu seperti ini, kenapa yang dibaca Allah Mubaid, kenapa yang pakai wajah itu, ya, kenapa ruku itu kemudian sejajar, kenapa saat sujud begini, itu ada maknanya semua. Ya, termasuk nama-nama sholat, subuh sampai dengan isya, kenapa subuh ada dua, ada fajar, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya semua. Ya, jadi dibalik semua ibadah itu ada makna. Zakat itu ada maknanya, ada hikmahnya, ada esensinya. Apalagi haji. Ya, sholat itu ibadah fisikal. Zakat, infak, ibadah maliyah, harta. Haji menggabungkan fisik dengan harta. Jadi kaya hikmah. Kaya akan hikmah. Makanya Allah meminta ketika kamu itu ada saat mabit di Muna, itu bukan sekedar kamu diam, kadang-kadang nunggu-nunggu, ya cuma ngobrol, bukan begitu, bukan itu yang diharapkan. Kamu evaluasi diri. Apa hikmahnya kamu melontar itu? Kamu evaluasi diri kamu. Makanya ketika di Muna, sebelum berangkat tuh kan kita nyatet dulu yang di Arafah tuh. Aduh, saya ini kurang baik secara pribadi, oh ini lebih cepat marah gitu kan. Secara pribadi kurang bisa mengendalikan emosi, gini terus catat. Nah, jadi begitu lontar ke Aqabah, lontar bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah, aku inginkan semua itu hilang dari diri saya. Bayangin, kita tuh yang dilontar tuh. Kita yang dilontar, mesti sifat-sifat buruknya itu tuh. Gambaran kita melontar setan yang mengendalikan diri kita tuh. Lontar, lontar, lontar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bayangkan sifat jelek itu. Kemudian ustaz, ya keluarga, ada sesuatu yang mungkin kurang baik, lontar. Supaya ya kita gambarkan Allah minta, ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah, supaya engkau jauhkan setan dari keluarga saya. Pengaruh-pengaruh buruk dari keluarga saya. Termasuk yang jauh juga. Ya Allah, jadikan teman-teman saya teman-teman yang baik. Jauhkan pengaruh buruk dari mereka supaya tidak menyebar keburukan itu. Lontar. Nah, kemudian setelah itu, lihat dampaknya setelah melontar. Balik lagi kan? Balik ke tenda lagi kan? Ke khaimah lagi kan? Nah, coba ada perubahan nggak? Terasa lebih enak nggak? Nah, setelah melontar itu, Anda lihat diri Anda. Ada nggak rasa peningkatan ibadah? Oh, setelah itu kok pengen banyak zikir? Terus kata-kata mulai tertata baik, gitu kan? Ada perubahan. Nah, yang namanya kita membersihkan kotoran, itu kan nggak bisa semuanya langsung hilang. Kayak kita tinta itu kan, kalau saya nulis papan tulis kan nggak langsung bersih putih semua kan? Kalau tintanya padat kan harus sekali dua kali lagi dan sebagainya. Nah, setelah itu coba hari kedua lagi, ya lontar lagi dan sebagainya. Ah, setelah itu pulang ada perubahan nggak? Kok jadi lebih enak, gitu kan? Kan ada orang baru ngelontar pulang-pulang udah ngobrolin orang lain. Tahu nggak waktu saya ngelontar tadi tuh samping saya udah dasar si hitam dasar itu berarti ada yang nggak lulus tuh ya, ada yang nggak betul. Jadi setelah melontar yang pertama itu, maka terjadi peningkatan ibadah, amal solehnya terjadi, penjauhan terhadap amal salah, udah nggak seneng yang jelek gitu, udah tinggalkan yang baik-baiknya itu yang dikejar. Oh, ningkat bacaan Quran, ningkat nangis, istighfar, minta maaf ke teman-teman sekloter dan sebagainya gitu ya. Nah, hari keduanya lontar lebih bagus lagi. Dan qadarullah misalnya harus siap-siap nih, karena pesawat untuk Anda kloternya ada persiapan pulang nih. Nah, maka Anda selesai hari kedua itu tuntas. Ya, kalau Anda rasakan masih kurang nih, ada yang kurang, masih mengganjal, kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun lagi, hari ketiga sempurnain lagi. Nah, makanya apa yang Anda dapatkan setelah melontar itu evaluasi diri. Nggak senang dengan yang salah, Anda jauhi. Kemudian senang dengan yang soleh, Anda kerjakan. Nah, rumus meningkatkan yang soleh, meninggalkan yang salah, itu takwa namanya. Makanya takwa sering terjemahkan secara singkat oleh para ulama, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kan? Mengerjakan perintah Allah yang soleh, menjauhi larangan Allah yang salah. Makanya ayat Quran yang berkata, liman ittaqa. Ya, faman ta'akhkhara fala itsma 'alaihi, liman ittaqa. Yang mau menyegerakan 2 hari, boleh nafar awal. Yang mau mengakhirkan pun sampai 3 hari, nafar akhir, boleh. Tapi syaratnya, jangan sampai gagal. Jangan sampai cuma lontar, duduk, lontar, capek aja yang Anda dapatkan. Yang harus Anda lakukan evaluasi diri sampai merasakan nikmatnya takwa. Dan jaga takwa itu sampai kamu pulang. Karena kamu akan wafat. Wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattakullah wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi terus tingkatkan takwa itu. Kalau pulang dari haji, pelihara itu. Karena Anda dapat haji selesai. Cirinya dapat takwa. Takwa itu yang Anda jaga sampai meninggal dunia. Sampai pulang kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Patuh, tunduk. Jadi tingkat, makanya banyak orang pulang tuh yang haji Masya Allah. Lebih bercahaya, lebih sabar, lebih ini. Tapi jangan dikira godaannya tidak ada. Ya, tetap ada kan. Nah, itu jaga tuh. Sampai kita pulang, sampai kita meninggal. Nah, kalau sudah seperti itu, terjadi perubahan. Sifat jelek yang kita bisa tinggalkan dan mengganti dengan yang baik itu birun namanya. Birun. Kalau melekat pada seseorang, pemiliknya disebut mabrur namanya. Ya, kalau melekat jadi mabrur. Makanya ada istilah al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illa al-jannah. Dari hadis itu ya. Dari hadis. Istilahnya kita menyebut haji mabrur. Terambil dari hadis. Ya, jadi saya katakan tadi ada istilah-istilah kita terambil dari hadis. Haji mabrur. Yaitu haji yang bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk jadi baik itu puncaknya itu di Muna tadi. Harapan. Ya, yang kita bawa sampai pulang. Nah, lalu Ustaz bagaimana bagi kita yang tidak berhaji? Hati-hati. Ya, Allah sangat adil. Sangat adil. Makanya diantaranya ada apa? Ada dari mulai tanggal 9, seperti saudara-saudara kita yang berhaji itu kan, tanggal 9 wukuf kan, Kalau Anda pelajari yang dulu saya sampaikan tentang manasik haji, ketika di sana wukuf, sini puasa. Dan puasanya juga dinisbatkan momentumnya pada Arafah. Siyamu yaumi Arafata. Tuh, Allah enggak sebutkan lewat lisan Nabi dengan menyebutkan siyamu yaumi tasi' min dzulhijjah. Hari ke-9 tidak, tapi siyam yaumi Arafah. Seperti mereka wukuf di Arafah, kamu pun puasa, dan dalam puasa itu kamu evaluasi seperti mereka mengevaluasi diri. Ya, hari ke-10-nya apa yang dilakukan ketika mereka Aqabah, kamu menyembelih hewan. Dan dalam penyembelihan itu kalimatnya sama. Coba lihat, yang lontar Aqabah begitu selesai, ya kan dia saat melontar tuh, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Lalu dia menghadap ke arah kiblat kan? Lalu mengatakan apa? Inni wajah tuwajih lalazi fatarah samawati wal ard, dan seterusnya. Ya, Anda, saya, kita yang di sini yang tidak berhaji tahun ini, kan? Apa yang kita lakukan? Menyembelih hewan. Di hari yang sama, tanggal yang sama, tanggal 10. Begitu mereka Aqabah melontar, kita menyembelih di sini. Bukankah saat menyembelih kita mengucapkan hal yang sama? Di sana melontar, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sama kan? Karena esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menggugurkan sifat-sifat yang kurang baik kita, komitmen kita, untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat hewan yang kurang baik. Ya, hewan yang abai, sulit diatur, ya, semaunya kadang-kadang begini. Dia mau buang kotoran, punya hasad kepada pasangannya dikerjain di mana aja, ya, nggak pakai pakaian. Kita bukan hewan, kita manusia. Ya, dikasih akal, baik, dikasih jiwa takwa. Hewan kalau buang kotoran jangan dimarahin, dasar kebo kamu gitu. Emang kerbau begitu, tapi Anda kan bukan kerbau, ya kan? Jadi apalagi jangan sampai jatuh lebih daripada kerbau. Kerbau makan rumput, Anda makan aspal. Makan bansos, makan ini, makan itu. Itu lebih daripada kerbau. Wahum adal. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Ya, di surah Al-A'raf itulah 176. Awas hati-hati. Walakad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah sediakan bahan bakar untuk neraka jahannam itu dari jin dan manusia. Ya, mereka punya mata enggak bisa melihat, lahum ayunun la yubsiruna biha, punya telinga lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga enggak mau dengar, ya punya hati, akal, pikiran, lahum qulubun la yafqahuna biha, enggak mau memaknai, dikasih tanda lewat pandangan enggak mau, kasih lewat telinga pendengaran enggak peka, lewat hati juga demikian. Ya, tetap aja dikasih tahu hoax, enggak boleh bikin hoax. Ya, ribut lagi, ini lagi, itu lagi dan sebagainya. Ya, jangan mencuri. Jangan berbuat maksiat, tapi hati dan akalnya enggak bisa mencerna. Ulaika kala an'ami bal hum adhal, ada di antara mereka yang kok seperti binatang gitu. Ya, bahkan binatang pun juga kadang-kadang enggak begitu. Bal hum adhal, bahkan ada yang lebih daripada binatang. Wah ini. Allahu akbar, hati-hati. Dan yang dahsyat, binatang enggak ngerjakan, dia ngerjakan. Disalahkin binatang, ini yang paling dahsyat. Binatangnya enggak ngerjain. Binatangnya enggak ngerjain, manusianya kerjain, disalahin binatangnya. Coba lihat. Yang keluyuran malam itu kan laki-laki. Ya. Kenapa yang disalahkannya buaya? Yang nerima perempuan, kenapa yang disalahin kupu-kupu? Kupu-kupu malam, kupu-kupu aja gak begitu. Boleh gak saya nyebut Johnny atau Cepi? Gitu kan teman-teman sekalian, coba deh ya, ada yang nyalain kelinci, dasar buaya darat, ya buaya aja gak begitu ya, dasar tikus-tikus ini, ya tikus aja gak begitu, cinta monyet, monyet aja gak begitu. Coba, alhamdulillah ya, bikin cepet pulih tuh. Jadi ya itu hati-hati. Nah, jadi saat kita menyembelih binatang itu kan disimbol, makanya kenapa binatangnya kayak kambing, kerbau, sapi, unta, itu ada hikmahnya. Kalau kita belajar ada hikmahnya dan bacaannya sama. Jadi begitu di sana melontar diri untuk membebaskan dari sifat-sifat fujur hewani yang dikendalikan oleh setan, kita pun menyembelih. Ya, ritualnya menyembelih karena kita enggak di sana, kita menyembelih dan kita mengucapkan kalimat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita menghadap kiblat juga, jangan salah, doanya sama. Ini wajah tuh sama dengan yang di sana. Makanya kan sunnahnya, di antara sunnah itu sebelum disembelih, ini kan nggak dipotong dulu kuku, ya terus rambut yang melekat di seluruh tubuh kita itu, ya baik dari kumis tuh laki-laki atau bulu ketiak dan sebagainya, jangan dipotong dulu. Nanti setelah selesai baru, apa di antara hikmahnya supaya Allah berkenan mengampuni dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sebelum dia terpisah dari tubuhnya. Itu hikmahnya. Ini sama-sama. Dan ketika masuk hari tasyrik, tasyrik itu diartikan kalau di sana tadi di Muna, di sini kan kita menyembelih, kita bagi-bagi hewan daging, satu gambaran syukur kepada Allah. Syukur, ingat. Yang kedua ada hidayah Allah. Sama-sama evaluasi juga. Jadi bukan berarti kita hanya diam, kita evaluasi diri. Tiga hari ini kita evaluasi. Karena apa? Goalnya sama, targetnya sama, takwa. Ya, takwa, sama-sama takwa. Jadi kita pun yang tidak berhaji itu dituntut oleh Allah untuk meningkatkan diri supaya lebih takwa. Jadi yang berhaji takwa. Di sini kita yang tidak berhaji pun bisa mendapatkan esensi dari itu. Wah, jadi kalau itu nggak usah haji. Tidak begitu cara berpikirnya. Ya, karena berhaji itu akan berbeda. Ya, pahalanya juga tidak sama. Ada di Arafah juga sudah pahala. Mustajab doa. Ke Masjidil Haram dapat 100 ribu pahala sekali sholat. Dan banyak sekali pahalanya. Cuma, bagi kita yang tidak punya kesempatan atau belum dapat kesempatan saat ini, dapatkan esensinya walaupun belum ke sana. Buktikan kepada Allah bahwa kita telah berikhtiar. Ya Allah, kami berusaha walaupun pada kesempatan, situasi pandemi atau saya belum punya tabungan, ya Allah. Tapi saya berusaha mendapatkan apa yang kau perintahkan di balik hikmah semua ibadah itu. Saya ingin mencoba menjadi pribadi takwa. Kita evaluasi. Besok itu hari terakhir, teman-teman. Malam ini kita pikirkan apa yang kurang tepat, apa yang salah, apa yang menjauhkan dari rahmat Allah, apa yang membuat diri kita selalu gelisah. Ya. Saat kita sekarang berharap pada manusia untuk membuka pintu dunia, terkadang ada batasan. Tapi pintu langit itu tidak pernah mengenal batas. Dan jawaban pintu langit untuk mencurahkan rahmat dan jawaban dari doa itu bergantung pada takwa kita. Makanya banyak ayat mengatakan kalau takwanya sudah benar, semua terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkat level takwanya, kami akan bebaskan dari segala persoalan kehidupan yang mendera. Bahkan rezeki pun kami kirimkan di siang tidak terduga. Ya, wattaqullaha yu'allimukumullah. Siapa yang meningkat takwanya, kami ajarkan pengetahuan. Pengetahuan dengan takwa cepat, rezeki dengan takwa cepat. Ya, kebahagiaan dengan takwa cepat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Ini syarat bahagia, takwa. Ya, syarat tenang, takwa. Syarat pintar, takwa. Ya, syarat akhirat, takwa. Dunia, takwa. Jadi, sebetulnya sesederhana itu, takwa. Tapi, aplikasinya bergantung kembali kepada kita. Makanya kita butuh momen untuk mengevaluasi diri. Dan ini momentumnya. Ini momentumnya. Karena itulah kemudian, setelah kita mendapat hidayah dari semua ritual ini, kita bersyukur kepada Allah, dan gambaran syukur sesuai dengan takbir. Karena takbir itu ada banyak makna, salah satunya untuk mengungkapkan syukur. Ada dalam perjuangan, dalam jihad kita bertakbir. Makanya kita pun saat mengalahkan Belanda, berjuang ya, dengan Jepang dan sebagainya dulu di masa-masa perjuangan, kan banyak bertakbir. Ya, para pejuang kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada takbir yang terkait dengan apa? Dengan syukur, karena Allah kasih hidayah. Ya Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, mengampuni dosa. Setelah itu Allah kasih nikmat-nikmat. Ya. Kayaknya dalam ayat, salah satu ayat saat kita akan masuk Idul Fitri itu setelah selesai Ramadan, spiritnya masuk Id, itu Allah minta supaya kita banyak takbir. Di Al-Baqarah ayat 185 di ujungnya. Walitukabbirullaha ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Dan kalau kamu sudah dapatkan hidayah lewat puasa itu atau lewat momentum yang lain, karena memahami Al-Quran ada rumus di salah satu ilmu, ulumul Quran, di subbab, asbabun nuzul itu ya, nanti ada rumusnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hikmah itu, hukum itu bisa kita ambil salah satu pengertian lewat keumuman lafadznya, maknanya umum. Ya, walaupun tidak harus dikhususkan pada sebabnya. Ya, umuman maknanya di sini, keumumannya terletak kepada apa? Ketika Allah berikan hidayah, ketika Allah berikan semua nikmat untuk kita syukuri, maka salah satu ekspresinya dengan takbir. Ramadan kita banyak nikmat, banyak hidayah, kita banyak takbir begitu masuk satu Syawal. Ya. Takbirnya kita perbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Haji itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya, wah, spiritnya, nikmatnya, macam-macamnya, jaminan surganya kalau kita benar jaga itu sampai meninggal dunia. Dan kita pun yang belum bisa berhaji, kalau kita lakukan esensinya itu, terjaga kita, itu dapat juga nikmatnya. Banyaknya, luar biasa. Kalau kita jaga sampai meninggal dunia, ampunan rahmat Allah, kita bisa berpotensi dapatkan itu semua. Makanya kita syukuri. Ya, 10 hari pertama, Masya Allah, kita bisa puasa, kita bisa ibadah macam-macam, bisa kurban, dan kita terasa ada perubahan pada diri kita. Begitu berubah, itu hidayah Allah. Maka kita syukuri. Makanya takbirnya lebih banyak. Jangan salah loh ya, kita masih takbiran sampai besok. Masih takbiran. Ya, Syawal cuma sehari. Hari pertama, Idul Fitri. Idul Adha tidak. Hari ke-10, 11, 12, 13. Ya. Masih bertakbir kita. Dan masih ada kesempatan besok. Makanya besok untuk mengevaluasi diri kita, ini hari terbaik, Jumat. Hari terakhir, ayat mutasyrik. Evaluasi diri kita, begitu menemukan perubahan diri kita jadi lebih baik, takbir kita kepada Allah. Ya. Masya Allah. Wal muradu bil ayyamil ma'dudat ayyamat tasyrik ats-tsalatsah. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung itu maksudnya hari tasyrik yang 3 hari. Ya. Allati ba'da yaumin nahri, yaitu ba'da yaumin nahri, yaitu yang terletak setelah hari ke-10, hari penyembelihan. Jadi bisa jadi hari 10, menyembelih itu bisa 11 kalau kita memang ada kesulitan, tapi umumnya di 10 telah sholat dilakukan. Jadi hari tasyrik 11, 12, 13 yang disebut ayam ma'dudat yang tadi terletak apa yang kita bacakan. Wa tasyrik taqdidul lahmi. Ya, di antara makna tasyrik itu salah satunya adalah apa? Secara kebahasaan adalah bagaimana kita berbagi daging, membagi, memotong dan membagikannya. Itu takdid namanya. Takdid itu bisa memotong, membagi-bagi dan menyebarkan. Jadi di hari ke-10 kita sembelih, kalau pas di hari ke-10, kadang-kadang kalau bertepatan dengan momentum tertentu, Jumat dan sebagainya, waktunya pendek, jadikan 11. Jadi setelah itu di 3 hari ini kita sebarkan, kita nikmati. Nikmat itu kan kita syukuri. Ya, dapat daging, dapat ini, kita mendekat kepada Allah, dimudahkan untuk makan, rezeki kita hari ini. Jangan terlalu banyak mikirin yang akan datang, ah. Ya. Karena kita nggak dituntut beramal untuk yang akan datang. Kita dituntut yang sekarang kita hidup. Makanya nikmati kehidupan dengan nyaman, dengan tahu ilmunya. Ya, saya dituntut dari ibadah di saat ini saya hidup. Saya nggak dituntut untuk besok. Karena itu jangan terlalu kita memikirkan rezeki besok. Kita ikhtiarkan itu. Ya, betul kita ikhtiarkan. Tapi jangan terlalu kita loba di dalamnya sampai-sampai kita merasakan, wah nanti gimana untuk bulan depan? Nah, Anda aja belum tentu hidup besok. Ya, yang kita lakukan ikhtiar. Boleh kita bekerja, menabung, itu bagus. Tapi jangan terlalu kemudian larut gitu dalam kehidupan duniawi yang tidak terukur. Karena Allah pun nggak nuntut amalan besok. Allah nuntut amalan sekarang. Dan rizki akan diberikan sesuai dengan jatah hidup kita. Ya, kemudian yang kedua, bakal untuk ibadah kita. Ya, asal nanti kembali ke ikhtiar kita. Balik dulu ke sini ya. Nah, kemudian, jadi itu yang disebut dengan hari tasyrik 3 hari. Di situ kita bersyukur dengan daging yang kita terima, atau kita mendapatkan banyak hal di situ, dan kita bertakbir. Qala Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau punya tafsir terkenal sekali, bahkan disebut dengan namanya tafsir Al-Qurtubi. Ya. Wala khilafa bainal ulama anna al-ayyamal ma'dudat fi hadhihi al-ayat hiya ayyamu Munna. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari yang terhitung ini, yaitu 3 hari tadi tasyrik, yaitu ayyamu Munna. Hari-hari di Munna yang kita sebut Mina itu yang tadi saya terangkan. 3 hari diberi waktu dan sebagainya. Wa hiya ayyamu tasyrik, dan disebut juga dengan hari-hari tasyrik. Ya, jadi bisa kita namakan hari evaluasi, hari penuh harapan, dan hari pembagian daging, ya, dan penikmatannya. Itu maknanya seperti itu kurang lebih. Jadi ada syukurnya, ada hidayahnya. Wa anna hadhihi thalatha al-asma waqi'atun 'alayha wa hiya ayyamu ramyi al-jumar. Ya, dan 3 hari ini ada satu momentum yang dikerjakan kepadanya, yaitu hari-hari untuk melontar jumrah. Jadi yang tadi saya terangkan. Ya, bagi orang-orang yang berhaji, di sana dia melontar jumrah dengan hikmah-hikmah tadi mendapatkan bagi kita untuk evaluasi diri. Jadi tasyrik itu maknanya tadi banyak, bisa untuk bersyukur, pembagian daging, mendapatkan, menikmatinya, bisa untuk evaluasi, bisa hari untuk melontar syariat dan sebagainya. Yang keduanya mengumpulkan seluruh makna tadi, mengumpulkan 2 makna, yaitu mendapat hidayah Allah untuk berubah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya kita bertakbir kembali tadi kan, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya engkau memperbanyak takbir, dengan takbir itu gambaran engkau dapat hidayah dan syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, walaupun teks ayat ini terkait erat dengan paket puasa, tapi maknanya umum sifatnya. Jadi kalau kita dapat hidayah, kemudian juga dapat nikmat dari Allah, boleh kita bertakbir kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, Masya Allah. Gitu ya. فالآيات الكريمة تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة. Tuh, kan? Dapat maknanya kan? فالآيات الكريمة, maka ayat yang mulia ini, تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين, memerintahkan kepada para jemaah haji dan selain jemaah haji, ya, dari kalangan umat Islam. Apa yang diperintahkan? أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang penuh berkah ini. Jadi bukan cuma yang berhaji, kita juga diminta. Nah, ini tafsirnya nih. Kita diminta juga, apa yang saya telah sampaikan kan, nah, bukan apa namanya, semau-maunya gitu ya, bukan dari fikiran, tapi kita juga mencerna, memahami, para ulama kita menyampaikan. Jadi kita pun diminta untuk evaluasi. Buktikan kepada Allah esensinya kita dapat walaupun kita enggak berada di sana. Ya. Ah, li anna ahlal jahiliyyati kanu yashghulunaha bitafakhur wa mughazalatin nisa. Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu menggunakan hari tasyrik ini, 3 hari ini, itu selalu dengan tafakhur, ya, menampilkan lomba-lomba, menampilkan kesombongan mereka, kebanggaan mereka. Jadi kalau yang kaya, ya, tampilkan kekayaan-kekayaannya, pamer gitu kan. Terus kalau yang kedudukan, ya, pamer jabatan, macam-macam. Hati-hati nih, jangan sampai diadopsi sekarang, kan medianya banyak. Ya, pamer jabatan lewat medsos gitu kan. Kekayaan lewat medsos. Aku begini nih, aku begitu. Oh, lomba-lomba macam-macam dan sebagainya. Apalagi misalnya untuk ria. Ya, sapiku beratnya begini, kambingku begini. Bukan untuk motivasi ya. Kalau motivasi, ini bergantung niat. Ini bagus. Tapi kalau untuk ria, hati-hati. Anda telat. Karena orang jahiliyah udah duluan. Ayo, jahiliyah duluan. Anda ketinggalan. Jadi kalau dikit-dikit update. Orang sakit tuh namanya. Hati-hati tuh ciri-ciri masyarakat yang bermasalah tuh ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Oh, udah ada ayatnya dari dulu. Ciri masyarakat yang kena penyakit, orang-orang bermasalah itu adalah, hati-hati kata Quran, apa aja di-update, di-broadcast. mati lampu aja di broadcast. Hati-hati tuh. Waduh, penyekatan nih, aku tersekat. Wow. Bikin status. Dijawab di komen, enggak apa-apa disekat mobilnya daripada disekat hatimu. Kayaknya sembuh nih. Jadi sehat nih, Dri. Ya, teman-teman. Jadi apa aja di update tuh ada ayatnya tuh. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih. Ada ayatnya. Adza'u tuh idza'ah. Idza'ah itu ya broadcast sekarang. Ya apa aja mereka tuh katanya. Mau yang amni, yang senang, ya wal khaufi, yang gelisah, apa aja di update. Lagi ini di update, itu di update, itu di update. Enggak ada kerjaan. Ya mati lampu aja di update. Karena itu masyarakat sakit itu. Ya, itu bermasalah gitu, maksudnya harus diperbaiki. Ya terus orang besar itu nggak begitu gitu cara berpikirnya. Apa sih yang penting dipelajari, yang esensial baru ditampilkan, yang kira-kira ada motivasi baru, nggak semuanya ditampilkan. Jadi harus bisa dipilih-pilih. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Ini bahasa Quran loh. Itu bahasa Quran. Nanti kalau kita udah sampai ayatnya kita akan ngaji ke situ. Nah jadi jahiliyah dulu begitu. Ya apa aja ditampilin, tafahur, lomba-lomba, pamer ini itu macam-macam gitu kan. Jadi jangan ikutan ya, kalau ada yang sekarang ya baru punya Ferrari aja udah bising-bisingin tol misalnya, balapan sama taksi, macam-macam atau apa-apa ya silahkan, nggak dilarang loh, nggak dilarang, saya nggak pernah melarang, silahkan punya Lamborghini, Ferrari misalnya, macam-macam, ya silahkan, subuhan pakai Ferrari, duhur pakai Lamborghini misalnya kan, asar pakai Pajero, mantep, ya. Terus misalnya apalagi, saya pengen besok subuhannya di Madinah, pakai private jet, ntar duhurnya balik lagi misalnya kan ke Bekasi. Hebat banget tuh. Ada di mana Pak? Tadi subuhannya, mana subuhnya? Di Masjid Nabawi. Duhurnya ada di sini. Wah itu top tuh. Itu top. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk bagian yang bisa dimuliakan begitu ya. Amin lah, minimal amin ya. Belum kiamat kurang 2 hari dapat kan. Ya, besok saja berangkat ke antariksa, terus besoknya balik lagi. Masa kita nggak bisa begitu? Ya, orang yang belum beriman, kita bisa belum kita doakan beriman. Belum beriman aja kerjaannya gitu. Mau kemana nih? Saya mau ke bulan dulu, besok balik lagi. Sekarang apa yang terjadi pada Nabi? Terbukti sekarang kan? Nabi bilang begitu. Dari mana Muhammad SAW? Dari mana kamu Muhammad? Saya... ini dulu ke Masjidil Aqsa. Tadi malam saya Masjidil Aqsa udah balik lagi ke sini. Orang bilang gimana aku jadi begitu? Wah, sekarang dibuktikan lewat teknologi. Ya, lewat teknologi bisa dibuktikan. Besok kan udah begitu tuh. Ya, saya dari mana? Tadi enggak kelihatan subuh di masjid. Tadi saya dari Masjidil Haram dulu subuh, sekarang udah di sini lagi. Itu Masya Allah ya kalau bisa begitu. Wah, itu luar biasa tuh. Tapi bukan teleportasi ya, pakai macam-macam. Jadi silahkan. Tapi jahiliyah dulu begitu, cuma buat sombong aja. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Wamughazalatin nisa. Ya, buat ngerayu perempuan dan sebagainya. Oh, nah kalau ada yang begitu ketinggalan sekarang. Ketinggalan tuh hari ke-11, 12, 13 tuh begitu tuh. Jadi unik tuh 10-nya. Tanggal udah haji tuh 9, 10-nya. Habis itu dipakai buat godain orang lain. Buat kudain orang, buat narik perhatian, buat sombong-sombongan, kan? Terus kalau ada orang-orang yang sekarang kaya, cuman buat godain-godain perempuan, atau pasangan, atau sebaliknya, dan sebagainya, Anda telat. Ya, jahiliyah udah duluan. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّ قَدْ انْتَهَى بِانْتِهَاءِ يَوْمِ النَّحْرِ. Dan mereka menduga kalau haji itu udah selesai di hari ke-10. وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرِ, itu hari ke-10 مِنْ ذِلْحِجَّةِ. Jadi ذُلْحِجَّةِ, jadi 11, 12, 13-nya dipakai untuk foya-foya. Ya. Intinya beginilah, kalau kita ambil spiritnya, orang-orang yang bisa meraih kesuksesan, udah gini, terus begitu sukses, senang, poya-poya, itu jahiliyah namanya. Bagi orang Islam itu nggak begitu. Ya makanya kata Allah diminta evaluasi, harta kamu itu akan dihisab, jabatan kamu dihisab, ilmu kamu dihisab, apapun yang anda kerjakan dihisab, karena kamu pasti akan meninggal. Kamu akan pulang. Ya di hidayah, kamu akan pulang. Mungkin pandai-pandai menulis deh ya, di meja kita, kamu akan meninggal, kamu akan wafat, kamu akan pulang, evaluasi diri. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian saya kasih bonus sedikit ya. Walaqad bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ayyam yanbaghi an tu'mar bi dzikrillah wa bi syukrihi 'ala ni'amihi. Itu karena itu Nabi menerangkan kepada kita supaya hari-hari ini diisi ya, dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini harinya sampai besok nih. Ya. Rawal Imam Muslim النبي شه الأبريني الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. Hari tashrik itu hari-hari untuk kita nikmati makanan, kita minum, tapi saat bersamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada unsur syukur, ada unsur hidayah, makanya diisi dengan takbir, takbir, takbir dan sebagainya. Nah ini teman-teman, Masya Allah, jadi energinya bertambah nih ya, semangat tuh Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan, ya, kedamaian bagi kita semua, kemudian kekuatan untuk yang paling penting berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan hari terakhir ini untuk evaluasi diri. Ya. Yuk sama-sama evaluasi ya, termasuk dalam kita mengatasi pandemi, semua berevaluasi, lu semua bersinergi gitu kan, membangun kekuatan bersama ya, saling menerima masukan dan sebagainya dimanapun ya, karena ilmu bisa datang lewat jalur formal pembelajaran, juga lewat pengalaman ya, lewat interaksi yang baik dan macam-macam sebagainya, dan saling bisa mengukur diri dan meluruskan niat ya. Kalau semua itu bisa kita lakukan, insya Allah apapun, soal apapun dari yang kecil sampai yang kompleks, kita bisa selesaikan dengan baik. Sekira itu yang bisa saya lakukan untuk menyapa Anda semua malam hari ini. Terima kasih ya atas doa yang diberikan, atas perhatian, atas pertemuan kita malam ini. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali permohonan yang saya harapkan tulus untuk saya sampaikan kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang Anda bisa hadirkan sampai dengan malam hari ini. Maafkan saya. Ya, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya sekali lagi meminta maaf. Saya ingin menjadi orang pertama juga yang bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui saya banyak khilaf, banyak salah. Sampai dengan malam hari ini saya mengajar, saya mengakui sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Dan dengan segala kerendahan hati, mohon maafkan saya. Ya, mungkin saya belum baik dalam mengajar Anda semua. Mungkin juga ada pendapat-pendapat yang saya kutip tidak tepat, gitu kan. Nah, Anda boleh tinggalkan saja. Dan saya mohon jangan berpolemik, gitu kan. Tapi kalau saya salah, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada yang lebih baik, itu yang diambil. Toh, semua kita juga bertanggung jawab pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita belajar hanya sibuk untuk mencela orang, gitu kan, atau berdebat dengan orang lain, atau merasa yang paling hebat, ya itu nanti resikonya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan saya tidak ingin masuk dalam hal demikian. Karena itu saya meminta maaf yang besar-besarnya, kemudian mengajak kepada kita semua untuk saling memperbaiki diri, termasuk dari saya pribadi, dan kita mencintai bangsa kita, negara kita, tempat kita berada, ya, dan dengan cinta itulah kita berbuat lebih baik. Ya, lebih baik, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma adzib 'anil ba'sa wal dharra wal waba khassatan ja'ihat qarana. Allahumma hdi umara'ana ya Allah waj'alhum udala, wahdi ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlishina liddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.